selamat pagi. Bagaimana komentar Anda, Pak Rudi? Saya sedih dengan pemimpin Indonesia aja. Pagi ini saya baca kenaikan minyak 1 dolar, Pertamina untung 300 miliar. Itu Pertamina yang pendapatannya kecil. Exxon, Mobil Oil itu berapa? Kalau kayak model Venezuela, dinasionalisasi, ini negara kita kan kaya, makmur. Cuman pemimpinnya nasionalisnya gimana ya? Ya sekian aja, makasih. Ya, terima kasih Pak Rudi untuk tanggapan Anda.